Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Siapa yang membaca matan? Sen. Ya, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwasanya yang dimaukan dengan kalam yaitu kalimat di dalam bahasa Arab dia harus terpenuhi empat syarat. Apa itu yang pertama? Yang berupa lafad, ya, harus terlafadkan dia. Ya, ada lafadnya. Yang kedua syaratnya harus apa? Harus murakkab, ya. Yang kedua harus tersusun berapa kalimat atau berapa kata? Dua kata atau lebih, ya. Dia harus susun dua kata atau lebih. Kemudian dia juga tidak masih disebut sebagai bukan kalimat, ya. Sampai terpenuhi syarat yang ketiga. Yaitu apa? Harus berfaedah, ya. Harus memberikan makna yang berfaedah bagi orang yang mendengarnya. Ya. Kalau masih menunggu orang yang mendengarnya, berarti ini kalimatnya tidak berfaedah. Ya. Kalimatnya apa? Tidak berfaedah. Maka orang yang mendengar tadi harus mendengarnya sehingga dia mendengar dan mengambil manfaat, mengambil faedah dari kalimat tadi. Dan juga kalimat tadi, syarat yang keempat adalah harus bil wad'i. Apa artinya kemarin? Sesuai dengan peletakan, ya, sesuai dengan peletakan kaedah-kaedah atau qawaid dari bahasa Arab, ya. Ini yang dimaukan dari kalimat, ya. Oleh karenanya kita, ya, di dalam bahasa Arab ini, ya, harus memberikan kalimat yang jangan sepenggal-sepenggal, ya. Harus memberikan kalimat yang pertama dilafadzkan, ya, keluar darinya isyarat, ya. Isyarat ini tidak terlafadzkan, ya. Keluar darinya tulisan juga. Tulisan tidak terlafadzkan dan seterusnya, ya. Kemudian juga murakkab, harus susun dua kalimat atau dua kata. Jadi kalau satu kata ini juga merupakan bukan kalimat yang sempurna. Muhammadun, apa Muhammadun? Ya. Muhammadun misalkan, apa itu Muhammad? Apa Muhammad? Apakah dia Muhammad atau maksudnya apa? Muhammadun. Atau dia manggil wahai Muhammad. Ya, ini tidak sempurna, orang bingung, ya. Ya. Kecuali takdirnya ada, ya. Muhammadun maksudnya apa? Ya Muhammad maksudnya. Seperti orang Arab ketika memanggil kita, ya. Ketika tidak mengetahui nama kita, ya. Mereka akan memanggil kita nama Abdullah. Abdullah, Abdullah katanya. Ya, maksudnya apa? Wahai Abdullah. Ya, atau ya Abdullah. Nah, ini kalimat sempurna. Kemudian harus juga dia apa tadi? Berfaedah ya, berfaedah. Jangan sampai kalimatnya memberikan makna yang punya ihtimalat yang lain, ya. Ya, idza jaa al-mudarrisu, ketika datang mudarris itu. Apa maksudnya ketika datang mudarris itu? Apakah akan dimulai pelajaran? Apakah akan bubar pelajaran? Ataukah akan diam para murid? Ataukah akan bersiap-siap murid untuk belajar? Ini harus sempurna, ya. Idza ja'al mudarrisu sakatal apa? At-tullabu, ya. Jika datang ya seorang guru, maka para murid pun diam, ya. Ini baru kalimat yang sempurna. Ya, harus memberikan faedah. Jadi orang yang mendengar tadi tidak perlu lagi mendengarkan kata yang selanjutnya. Kemudian juga harus sesuai peletakan bahasa Arab, ya. Kemudian kita juga telah menjelaskan bahwasanya jenis-jenis kalimat tadi ada tiga. Apa saja? Hah? Isim. Yang kedua fi'il. Yang ketiga huruf, ya. Kalau isim kemarin apa artinya? Kata yang menunjukkan pada makna sendirinya, ya. Walam yaktarin, walam taktarin bizaman, ya. Kemarin belum dijelaskan, ya. Walam taktarin bizaman, yang tidak berkaitan dengan zaman, ya. Maksudnya di sini, ya, tidak berkaitan sebagaimana berkaitannya sebuah kata kerja, ya. Ini zaman tadi ada tiga zaman di sini, ya. Zaman al-hal, zaman yang sekarang, ya. Kemudian zaman yang mustakbal, zaman yang akan datang. Kemudian zaman al-madho, ya. Zamanul madho atau madi, zaman yang telah lalu. Nah, kalau isim ini dia tidak berkaitan dengan salah satu dari ketiga zaman ini. Ya. Ingat ini, isim ini, kata benda ini, dia tidak berkaitan dengan salah satu dari ketiga zaman ini. Contohnya apa? Saya seperti Muhammadun. Ya. Muhammad. Ya. Ketika dia panggil Muhammad, apakah Muhammad tadi zaman lampau ataukah zaman sekarang atau zaman yang akan datang? Tidak ada kaitannya, ya. Ingat kan, ya? Tidak ada kaitannya. Nah, ataukah juga papan tulis misalnya saburatun. Apakah papan tulis ini zaman dahulu, zaman sekarang atau zaman yang akan datang? Tidak ada kaitannya, ya. Ini maksudnya kata benda, ya, tidak berkaitan dengan salah satu dari zaman. Nah, yang jadi pertanyaan, ya. Yang jadi pertanyaan, ya. Kalimat ya as-subuh atau al-yaum, ya. Subuh artinya apa? Waktu pagi, ya. Kemudian al-yaum, ya. Waktunya apa, kapan? Hari ini, kan? Nah. Al-yaum atau as-subuh berarti ini apa? Isim enggak fi'il? Hah? Isim, kok bisa? Hah? Ada ilmunya. Tapi ini ingatkan kata yang menunjukkan kepada makna dengan sendirinya yang tidak berkaitan dengan zaman. Hah? Berarti apa? Berarti apa? Hah? Berarti apa? Berarti apa? Berarti tidak berkaitan dengan zaman loh. Al-yaum berarti berkaitan dengan zaman, kan? Berarti apa? Hari ini. Subuh, pagi. Sore, masa. Apa? Hah? Sudah banyak sendiri. Maksudnya di sini sudah kita jelaskan, ya. Tidak berkaitan dengan salah satu dari tiga zaman tadi. Ya, bukan zaman dengan sendirinya. Ya, bukan zaman itu sendirinya. Ya, seperti hari ini, itu apa? Zaman dengan sendirinya. Ya, waktu dengan sendirinya, waktu itu sendiri. Pagi waktu itu sendiri, ya. Malam waktu itu sendiri, ya. Bukan berkaitan dengan ketiga zaman tadi. Apakah zaman masa lalu, masa sekarang, atau masa yang akan. Tapi apa? Al-yaum, ya. As-sabuh, al-masa, itu disebut zaman dengan sendirinya atau zamanul mutlak. Dipahami ini? Dipahami? Jadi apa? Isim ke fi'il tadi? Isim ya, sepakat ya. Tidak boleh ya mengatakan bahwasanya al-yaum tadi ini fi'il. Kenapa? Karena itulah zaman, penyebutan nama zaman ya. Sedangkan nama isim-isim, sedangkan nama-nama zaman-zaman tadi itu namanya apa? Kata isim, maksudnya kata benda ya. Kata benda. Dipahami ya? Kemudian kita masuk kemarin pada fi'il ya. Fi'il ini kata yang menunjukkan pada makna yang sendirinya juga, tapi dia ya berkaitan, terkait dengan salah satu dari tiga zaman. Apa tiga zaman tadi sebutkan? Zaman madi, zaman hal, dan zaman mustaqbal. Dahulu, al-hal sekarang, mustaqbal yang akan datang. Ini ya, dipahami ya. Jadi nanti ya, kalau zaman sekarang fi'ilnya apa namanya? Fi'il madi. Kalau zaman yang sekarang atau akan datang, fi'il mudhari, ingatkan ya. Jadi kalau antum ingin mengucapkan kalimat ya yang sekarang ya ada namanya nanti fi'il mudhari ya. Nanti kita jelaskan pada kitab sharaf ya. Ada namanya fi'il, fi'il mudhari dan fi'il madhi. Dan sini juga kita jelaskan nanti bagaimana bentuk fi'il mudhari dan juga bagaimana bentuk fi'il madhi pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Yang penting dipahami ya. Bahwasanya isim atau fi'il tadi, ini perbedaannya apa? Yang isim tidak berkaitan dengan tiga waktu tadi. Ini intinya. Ya. Adapun fi'il, dia harus berkaitan dengan tiga waktu tadi. Ya. Kenapa? Karena fi'il ini kata kerja. Ya. Ketika dia bekerja, apakah kerjaannya tadi, perbuatannya tadi, ya, sekarang, ataukah perbuatannya tadi telah lalu, ataukah perbuatannya tadi akan datang. Ya, dipahami ini ya. Pasti ini sudah. Antum pasti akan mendapatkan ini. Ya, perbuatan antum ini sudah terjadi atau belum? Ya, saya makan. Ya. Saya makan. Maksudnya apa? Saya sudah makan enggak atau sedang makan? Atau saya akan makan? Tidak mungkin kan? Saya makan ini berarti antara dua pilihannya. Saya sedang makan atau sudah makan? Ya kan? Saya makan. Ya, berarti apa? Antar dua bilangnya, berarti sedang makan atau sudah makan. Ya. Dan fi'il pasti terkait ini, ya, terkait tiga ini. Tidak boleh terlepas dari tiga waktu ini. Ya. Makanya kalau zaman yang dahulu mengungkapnya dengan fi'il madhi ya, kataba. Ya. Atau ta'ama, saya sedang makan, ya. Kataba, saya sudah makan. Ta'ama, saya sudah makan. Kataba, saya sudah menulis. Dipahami ya? Ini fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi. Adapun fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari ini, dia mengungkapkan kalimat sedang atau akan makan. Ya. Ya. Dikasih ya depannya. Ya. Kasih ya. Kasih hamzah. Dikasih nun. Ya. Dan seterusnya dikasih ta. Nanti ada perubahan-perubahannya, ini dijelaskan pada kitab-kitab sharaf ya. Sekarang kita ini mempelajari nahwu ya. Nahwu ini cuma mempelajari akhir kalimat saja ya. Akhir kalimat bukan akhir kalimat hurufnya, tapi akhir kalimat nanti harokatnya. Dipahami ya? Dipahami. Ini tugas nahwu nih untuk mengetahui akhirannya ya. Kenapa ja'a Muhammadun? Ya. Ja'a kok Muhammadun? Kok Muhammadun akhirnya dhamma? Marartu bi Muhammadin. Kenapa jadi akhirnya Muhammadun kok jadi in sekarang? Marartu bi Muhammadin. Ya. Kemudian ra'aitu Muhammadan. Kok bisa? Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Nah, ini yang kita pelajari. Ya. Ini yang kita pelajari. Jadi kita akan membaca kitab, faham kapan dia dhammah, kapan dia kasrah, kapan dia fathah, dan pengganti-pengganti dari kasrah, dhammah, dan fathah tadi. Ya, dipahami ini ya. Ini yang kita akan pelajari di dalam ilmu nahwu. Adapun ilmu sharaf nanti perubahan-perubahan bentuk katanya ya. Ya, bisa bertambah katanya tadi, bisa katanya berkurang, bisa tetap. Ya, bisa bertambah, bisa berkurang, bisa tetap. Ya, tergantung nanti situasi, kondisi dari kata. Itu namanya ilmu sharaf ya, perubahan-perubahan kata. Nah, sekarang kita fokus ke perubahan akhir dari kalimat atau kata-kata tadi. Dipahami ya? Dan di sini ya, fi'il terbagi tiga ya. Yang pertama fi'il madi ya, ini menunjukkan kata yang telah lampau terjadi ya, seperti kataba, ta'ama dan seterusnya. Kemudian fi'il mudhari, ini yang sekarang, menunjukkan yang sekarang, hal atau yang akan datang ya. Seperti apa? Yaktubu, yat'amu, sedang menulis atau akan menulis. Yat'amu, sedang makan atau akan makan. Ini fi'il mudhari. Nah, kemudian ada namanya fi'il amr ya. Fi'il amr nih, dia ini fi'il yang dia memerintahkan untuk terjadinya suatu perbuatan ya. Seperti ya, it'am, apa artinya? Makanlah, isyrab, minumlah, uktub, tulislah, dan seterusnya ya. Nanti kita akan menjelaskannya pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Adapun huruf ya, huruf kemarin apa? Bahwasanya dia kata yang tidak bisa mempunyai makna dengan sendirinya ya, harus dengan bantuan yang lainnya. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita telah menjelaskan bahwasanya di antara tanda-tanda isim ya, dia diketahui dengan ya, bolehnya di khafat ya. Fal ismu yu'rafu bil khafat ya, bolehnya dia di khafat ya, dikasih kasrah. Kemudian bolehnya isim tadi ditanwin ya, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin ya, bolehnya ditanwin. Kemudian bolehnya isim tadi tanda-tandanya kemasukan alif lam ya, al-yaum ya, al-babu, al-baitu, as-sayyaratu. Ini tanda-tanda isim kemasukan alif lam ya, tanda-tandanya. Kemudian juga ya, kemasukan huruf-huruf jar ya, disebutkan sini min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasam, dan juga masukkan huruf-huruf qasam ya, wallahi ya, wa tallahi, wa billahi, dan seterusnya. Waw, ta dan ba ini huruf-huruf qasam ya. Ini sudah kita fahami ya. Kita akan masuk kepada tanda-tanda fi'il ya. Jadi antum, tugas antum ya, antum cari di Al-Quran dan As-Sunnah yang mana kemasukan huruf jar, huruf-huruf jar tadi, min wa ila wa an, kemudian kemasukan alif lam, kemudian dia ditanwin, kemudian dia dikasrah. Ini sudah ciri-ciri utamanya ya, ciri-ciri utamanya nih. Tapi ada juga nanti isim yang tidak ada sama sekali kemasukan huruf-huruf ini, kemasukan tanda-tanda ini, dan itu nanti dilihat dari apa, siyak katanya nanti ya. Dan sekarang kita masuk fi'il untuk membedakan isim dan fi'il ya, tanda-tanda fi'il. Sekarang wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wassaufa wa ta ittanis as-sakinah. Dan fi'il, nah fi'il ini dikenal atau diketahui dengan tanda-tanda kemasukan qad ya, dia bisa dimasuki qad. Seperti kalimat dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun ya. Berarti apa? Setelah qad ini apa? Aflaha ini isim ka fi'il? Fi'il, ingatkan ya. Atau dia kemasukan sin ya. Sin ya. Saya'lamun ya. Berarti apa setelah sin ini? Apa? Isim ka fi'il atau huruf? Saya'lamun. Hah? Setelah apa? Setelah sin apa? Fi'il ke isim? Fi'il, ya. Saufa ta'lamun. Ya. Sama fi'il juga, ya. Kemudian tak tanis sakinah, ya. Kemasukan tak tanis as-sakinah, ya. Bisa dia kemasukan tak tanis as-sakinah. Ya. Bahwasanya dia bisa kemasukan tak utanis as-sakinah, ya. Seperti tak utanis as-sakinah ini tak, ya, yang digunakan oleh orang Arab, ya, bahasa Arab untuk membedakan kalimat tadi laki-laki kah perempuan, ya. Misalkan, ya, qala. Nah, kalau qala ini untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki. Tapi kalau dikasih tak tak utanis qalat, berarti apa? Untuk perempuan. Makanya tak utanis tak yang sakinah yang digunakan untuk menentukan bahwasanya yang berbicara atau yang melakukan pekerjaan ini, melakukan kata kerja ini adalah perempuan. Ya, dipahami ya. Seperti qalat Aisyatu, berarti apa? Aisyatu perempuan. Qalat Ikrimatu, Ikrimatu perempuan laki-laki. Hah? Ikrimatu. Hah? Hah? Ikrimah bisa dua ya, di Indonesia tapinya. Kalau di Arab Anda belum pernah dengar Ikrimah perempuan. Tapi Anda punya teman nama Ikrimah perempuan, ya. Ingatkan kalau di Arab nama Ikrimah ini untuk laki-laki. Ya. Bisa dua-duanya berarti. Qala Ikrimatu berarti qalat Ikrimatu. Sekarang qal Muawiyatu. Muawiyatu. Hah? Hah? Muawiyatu. Hah? Qala qalat. Hah? Bukan qalat. Ada taknya terakhir Muawiyatu. Hah? Muawiyah itu laki-laki ya, sepakat nih ya. Anda belum pernah dengar juga ya, kalau Muawiyah nama perempuan ya, belum pernah. Sekarang Huda. Bisa qala atau qalat? Huda. Hah? Mantap laki-laki. Kalau di Yaman itu kebalikannya. Huda itu nama perempuan. Ya, ingatkan. Kalau antum nama Huda, bawa ke Yaman ketawa semua antum mereka. Ya. Karena maksudnya emang perempuan ya Huda ya. Di sini juga laki-laki ya, Huda. Jadi bisa qala, bisa qalat kalau di Indonesia ya. Kalau di Yaman apa tadi? Kalau di Yaman perempuan qalat ya. Dan ini nanti tergantung dari kalimatnya. Nah, ini ciri-cirinya fi'il tadi bisa dimasuki oleh ta'u ta'nis as-sakinah ya. Antum cari aja nanti di Al-Qur'an, di sunnah. Kalau ada kemasukan qad, sudah setelah qad ini ustaz bilang fi'il, sudah fi'il. Sekarang tugas antum itu untuk membedakan yang pertama cari isim dulu. Kan kalimat bahasa itu cuma tiga aja. Apakah dia isim, apakah dia fi'il atau huruf? Sudah. Tidak ada keluar dari itu, ya. Kemudian yang terakhir dan penutup ini, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf itu apa yang tidak boleh, ya, ya, tidak boleh kemasukan badannya tanda-tanda isim dan juga tanda-tanda fi'il. Ya, ini huruf, ya. Huruf ini tidak boleh kemasukan badannya apa? Tanda-tanda fi'il dan tanda-tanda isim. Ya. Atau bisa kita sebut juga, ulama menyebutnya adamul alamah. Tidak mempunyai tanda-tanda. Ya, huruf ini tidak bisa kemasukan apa, misalnya huruf tadi min, ya, al min tidak akan mungkin, atau qad min kemasukan fi'il tadi tidak mungkin, atau samin tidak mungkin, atau saufa min. Kalau samin ada maknanya ya, ini isim jadinya ya. Jangan dikira ini apa, samin ini apa, fi'il ya, jangan dikira. Tapi apa, dia itu kalimat ya yang ada, bukan kalimat tambahan ya, samin tadi, tapi dia kalimat satu kesatuan, kata satu kesatuan. Dan ingatkan ya, antum sudah mengetahui tadi ya, isim ada tanda-tandanya, tanda-tanda utamanya. Fi'il ada tanda-tanda utamanya. Huruf tidak ada tanda sama sekali ya. Nah, sekarang antum membedakan antara isim fi'il ini coba di Al-Quran dan Sunnah dibuka ya. Antum ketika baca Al-Quran cari, oh ini isim, seperti yang disebutkan Ustadz, berarti tandanya kemasukan al. Oh ini fi'il, kemasukan sin atau sofa atau yang lainnya dan seterusnya ya. Oh ini huruf, tidak ada tanda-tanda sama sekali misalkan ya. Dan ingatkan ya, di sini anak kasih tanbih juga bahwasanya, ingatkan ini tanda-tanda ini ya, tanda-tanda secara umum saja ya. Secara umumnya memang ini menentukan bahwasanya inilah isim, inilah fi'il ya. Adapun nanti ya, nanti untuk mendapatkan kalimat tadi tidak ada sama sekali tanda-tanda yang disebutkan di sini ya. Tidak ada qad, tidak ada sin, tidak ada saufa, tidak ada anu, semua tidak ada. Kemudian yang isim juga tidak ada khafat, tidak ada tanwin, tidak ada al, tidak ada huruf jar, semua tidak ada. Nah, ketika tadi ya, membedakannya adalah nanti ya, pembahasan sorof ya. Dan ingatkan ya, kalimat bahasa Arab ini ya, kalimat bahasa Arab ini terdiri dari 3 kata ya. Ini paling banyak terdiri dari 3 kata. Ingatkan ini. Ketika antum mencari di kamus ya, cari 3 kata dasarnya. Dan ini nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membuka kamus ini pada pelajaran sorof ya. Kita akan membuka kamus, latihan buka kamus nanti pada pelajaran sorof. Dan ini ingatkan, kita ini fokusnya apa? Fokusnya akhir kalimat saja, ingatkan ini. Akhir kalimat saja. Apakah dia berubah jadi fathah atau dhammah atau kasrah ya. Karena waktu yang telah membatasi kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Hah? Hah? Apa? Masih belum paham. Nanti insya Allah paham. Ya. Ini pertama mungkin ya kayak gitu ya. Bahasa Arab ya. Ini harus berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Dan nanti karena waktunya juga mepet ya, setengah jam aja. Makanya ana nih memikirkan metodenya bagaimana cara memahamkan ya dengan cepat ya. Dan ingatkan ya, bahasa Arab tadi ya, dia harus berulang-ulang. Ingatkan ini. Berulang-ulang. Kalau sekali ya, wajar belum paham. Nanti kita akan lanjut pada tingkatan yang kedua ya. Di situ nanti antum akan mulai memahami. Oh, ternyata ini maksudnya ya. Ternyata ini maksudnya. Dan nanti kita, ini yang penting antum pada intinya ini, kita ini intinya apa? Mengenalkan 3 jenis saja. Isim, fi'il, dan huruf. Itu sudah antum pahami. Tidak usah lebar-lebar panjang Ustaz penjelasan tadi. Yang penting antum mengenal isim, mengenal fi'il dan huruf, selesai ya. Nanti pembahasan selanjutnya, nanti selanjutnya ada tingkatannya ya. Ingatkan ini, antum sekarang pahami yang mana isim, yang mana fi'il, yang mana huruf ya. Sudah? Subhanallah, sudah la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.